caranya Kristen apa Islam saja dia enggak suka, apalagi nanti jadi golongan kita, kabur dia. Ini bukan saya ajak, itu kafir punya cara berpikir. Dia adu domba kita setelah kita masuk golongannya, dihabis di babat kita, selesai. Makanya saya kaget lihat ada politikus-politikus muda, Yulianto Raja, siapa itu? Dia kan masuk partai itu karena mungkin lihat ini kafirun, kecantikannya orang kafir. Hei, kafir secantik apapun busuk. Busuk karena tidak disunat, tidak bersih. Tuh yang cantik-cantik tuh. Terbungkus aurat mereka dengan hijab. Masya Allah. Bidadari, bidadari surga. Orang Islam nimbrung ke sana. Inilah. Siapa yang melarang? Nasionalisme penting. Toleransi wajib. Pluralisme beragama penting. Tetapi satu syarat, jangan karena fakta dan makna pluralisme kemajemukan yang ada secara pluralistik, kemudian nilai-nilai spiritual Islam diinjak-injak, akhirnya terkikis perlahan-lahan. Sementara antum sok pintar padahal tidak tahu tentang makna teologi Islam. Ini yang sedang diperan mainkan oleh kafir, ditampilkan orang-orang muda yang cantik-cantik dari partai PSI, sementara yang tukang adu domba berdiam di belakang sana. Gampang kok? Bukan tidak ada paket tua. Ada orang yang diutus pura-pura Islam. Kau pura-pura saja masuk Islam, nanti kau lihat di dalam kau hancurkan perlahan-lahan. Makanya saya kaget, kok Anton Medan bisa bela-bela Ahok? Saya bilang ini salah satunya contoh. Kalau saya sih, orang bilang keras begini, bukan cari muka sama umat Islam, gak ada. Gak. Ngapain saya cari muka sama umat Islam? Gak ada. Saya cari muka kepada Allah. Pada Allah. Kalau saya mau cari muka kepada umat Islam, gampang. Setiap kali ada yang undang, jual mahal lah. Cari kesempatan dalam sepintar. Boleh saya datang, tapi tarifnya sekian. Saya naik pesawat, saya datang dijemput. Tanya semua masjid di Indonesia kalau saya pernah begini. Makanya panitia yang pertama saya bilang, garis bawahi, Yahya Waloni, murah tapi tidak murahan. Masal, hidayah yang Allah berikan ini, jubah yang saya pakai ini, gamis, sebentar nanti kena puntung rokok. Hah? Karena saya merokok, bilang haram, gak saya percaya itu. Bisa berdakwah kalau tidak bisa, kalau tidak bisa merokok dulu. Berhenti yang begitu-begitu, hanya bikin lemah sesama muslim. Rokok, saya dari pendeta gak merokok. Kalau jadi pendeta merokok, tidak lulus jadi pendeta. Masuk pesantren, kiai saya ajak saya merokok. Sekarang beliau jadi bupati Kalimantan Selatan, Bupati Martapura. Kiai Lailul Rahman, Guru Holil. Setiap ikut maulud Nabi, solawat saya mengantuk, mengantuk. Dia bilang, Pak Yaya, itu setan Kristen yang bikin mengantuk. Isap rokok kiai. Isap. Sampai sekarang saya masih merokok. Ada di kantong. Bawa terus. Bukan saya mengungguli rokok, tidak. Jangan salah paham. Ya, alhamdulillah, antum yang tidak merokok. Pertama, ekonomi antum makin baik. Yang kedua, kesehatan juga baik. Bagus gak merokok? Bagus. Pergaulan internasional level atas justru yang merokok sudah gak diperhitungkan oleh pergaulan dunia. Tapi jangan sampai nilai-nilai spiritual Islam sudah dikalahkan oleh asap rokok. Rokok membunuh. Masya Allah. Jadi dia takut merokok bukan takut kepada Allah. Takut merokok karena iklan. Ada yang dia pol lehernya di sini. Karena memang dia tahu kirim ke Indonesia. Karena orang Indonesia cepat percaya. Islam manapun. Saya berdakwah mempersatukan NU dan Muhammadiyah. Mari yang biasa pakai sarung, pakai sarung. Yang biasa pakai celana, ayo pakai celana. Yang pakai jenggot, silakan. Jenggot panjang begini. Ya, ini kalau masuk surga siapa namanya, Dek? Jainal. Oh, langsung diukur sama malaikat. Jainal, maju. Berapa panjang, Dek, jenggotnya? Oh, 50 cm ya. Surgamu tinggi, Dek. Karena jenggotnya panjang, surganya lebih. Kalau saya begini, ya walau ini cuma 1 cm, kata malaikat di ruang tamu. Kalau enggak ada sama sekali begini, maaf Pak Ketua MUI. Seperti Pak Ketua MUI begini, surganya cuma di dapur. Karena tak punya jenggot. Kenapa jenderal pakai jenggot? Saya percaya kalau jenderal pakai jenggot dia Islam. Karena orang yang sudah berjenggot jangan harap ke meja biliar. Ces. Ini tidak mungkin ke tempat-tempat hiburan malam. Tidak mungkin. Justru yang gundul-gundul begini nih yang bahaya. Allahu Akbar. Bisa jenggot. Itu. Jangan dulu. Jangan dulu marah. Jenderal. Jenggot begini, walaupun sedikit, sudah orang sudah tahu Ustaz. Mana ada orang menjenggot begini masuk di meja biliar, main biliar, yang sudah pakai baju gemis begini, enggak. Mereka suruh mewakafkan diri dakwah di jalan Allah. Cuma juga jenal jangan ente enggak pakai jenggot, orang enggak pakai jenggot, orang enggak berjenggot, bilang enggak sah solatnya. Ada masjid di Batam kacau, pecah masjid kami Ustaz. Kenapa? Karena ada yang berdakwah katanya kalau ada orang pakai jenggot itu sholatnya diterima, imamnya pakai jenggot sholatnya diterima, kalau nggak pakai jenggot sholatnya ditolak. Dalil dari mana ini? Dari bagaimana itu Ustaz? Begini saja supaya antum sadar, oh ini bukan mau kurban, banyak sekali kambing memang diikat di pinggir masjid. Setelah itu tuh kambing suruh jadi imam sebentar, itu memang ada jenggot. Orang berjenggot itu karena dia mengikuti sunnah. Dalam setajam hadis ada seorang sahabat berwudu kemudian jenggot bergelantungan bidadari pada jenggotnya. Itu memang benar. Benar itu. Mana ada orang pakai jenggot begini lalu dia pergi di dangdut lain segala itu joget-joget. Tidak ada. Justru yang memaafkan tipe ketua begini nih yang mesti. Kalau saya Pak Ketua, selama saya hidup jadi Muslim ini, kehidupan saya cuma dakwah. Tuh dengan istri anak, anak saya baru 8 bulan. Jemaah sering bertanya apa Ustaz pernah dianiaya? Allahu Akbar, sudah sering. Tapi yang paling banyak saya berjumpa dengan makhluk-makhluk halus. Pernah kami di Aceh Singkil di tebing tinggi. Di daerah Beras Kaki. Di antara gunung kecil sempit ada kuntil anak yang lewat di depan kaca istri saya mau lompat. Nah yang begitu sering saya jumpa di jalan. Karena keliling Indonesia lewat-lewat hutan. Tadi malam saja semalam suntuk tidak tidur. Sampai di pompa bensin bagan batu saya sudah enggak tahan. Dek, saya harus tidur ini. Habis sholat subuh di masjid apa itu? Baitur Rahman, Kota Pinang. Habis sholat subuh saya sudah langsung parkir di samping pompa bensin. Sholat di situ di Baitur Rahman, jalan sedikit, mobil sudah miring-miring, saya tidur. Nanti kalau Ustaz ambil telepon, bilang saya istirahat. Memang sudah tidak tahan, tidur saya. Bangun sudah setengah 12 kami bangun dan kami pelan-pelan. Saya lihat GPS masih 5 jam lagi. Allahu Akbar. Tadi sampai di perjalanan udah mau maghrib, ada penginapan di pinggir jalan, kami bongkar muatan, mandi di situ dan langsung datang ke situ. FPI tunggu di pintu malam sana, kami sudah di dalam. Islam dibawa pada persatuan begini semuanya mau. Tapi kalau bidah kafir, Ini kafir. Nah, ini bidah. Seperti yang diterangkan oleh Rasulullah, Allahu Akbar. Makanya saya tidak tertarik ilmu fikih dalam Islam ini. Saya tidak terlalu tertarik. Yang lebih saya senang mendalaminya tasawuf. Kenapa? Ilmu fikih di atas langit ada. Ada langit. Satu bilang salah, ulama lain bilang betul. Belajarlah seperti kerendahan hatinya Ustaz Abdul Somad. Belajar di negeri Mesir mazhabnya Hambali. Hah? Belajar di negeri Maroko mazhabnya apa namanya? Hanafiyah. Maliki. Sampai dia di Indonesia mayoritas Syafi'i. Dia berbaur dengan Syafi'i. Kalau saya lain lagi. Saya mempersatukan umat Islam ini. Saya pengalamannya makan, Pak. Dua makanan di Indonesia yang saya senang. Pecel Lele Lamongan NU, Rumah Makan Padang Muhammadiyah. Selesai. Cuma dua rumah makan itu yang paling saya suka. Pecel Lele, bakso, dan Rumah Makan Padang. Pecel Lele Lamongan sudahlah NU. Nah kalau Ustaz bidah kapir. Begitu dia makan pecel lele. Ini yang suka maulud Nabi ini kan yang pecel lele, Pak. Lamongan NU. Begitu dia lihat, oh ini nih Ustaz ini yang bilang saya bidah, kafir bidah. Begitu makan, habis makan ditanya, berapa Mas? Oh ini 60 ribu. Loh, cuma satu biji. Satu potong ikan kok sampai 60 ribu begini. Dalam hatinya, kau kan yang bilang saya kafir. Nah, tapi kalau Ustaz Yahya Waloni tidak. Di mana-mana pasti ada malaikat yang bayar. Tadi saya baru makan di situ, habis makan saya mau bayar sudah ada duluan. Saat saya duluan ya saya sudah bayar. Alhamdulillah ada beliau orang yang datang sini. Di mana-mana Pak Haji. Inilah makanya sulit saya kembali ke kafir sana. Karena di Islam ini semuanya gratis kalau jadi ustaz. Masya Allah. Ebor beli gamis di Tanah Abang. Begitu masuk di blok A, blok B sampai blok F. Mayoritas yang jualan itu orang awam, orang Padang. Begitu masuk Yahya Waloni, nak kemana bu ya? Tak, sudah. Saya jalan-jalan, abo. Aku nak dicari, sudah. Bu ya, mau cari ini, abo. Gabis, aduh untuk bu ya. Diskonnya 70%. Ini belum keluar di hadis dan Quran. Sudah 70%. Begitu keluar hadis Quran, Allahu Akbar. Ambil semoga makan ya. Semua gratis pulang sampai bego begini. Masya Allah. Di surga ditanya oleh Allah. Saya sedang bersenang-senang dengan malaikat di surga. Pendeta-pendeta tidak bisa lagi mengkomplain saya. Ya, pendeta masuk neraka. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendeta mendustai Injil adalah Al-Qur'an, Taurat adalah Al-Qur'an, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Qur'an. Kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru. New Testament. Take presupposition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Itu yang surat Tagabun tadi bilang. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina. Kassab itu, ahli kitab itu, kafir itu, pendusta. Apakah betul? Betul. Saya dari mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang bikin dulu. Sudahlah pendeta, kalau dengar menyerah sajalah. Nanti Pak Ketua MUI, kalau ada pendeta di tebing tinggi tersinggung, nih, biodata saya lengkap. Nih Pak, semua pendeta saya yang disudahkan. Ini buku saya. Siapa yang punya keluarga Kristen silakan dikasih pinjam. Ini bukan buku agama Islam. Buku semua agama. Judulnya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Kalau Saifuddin Ibrahim benar, dia mantan kiai bikin buku. kebenaran Kristen menurut mantan kiai atau mantan ustaz. Mana ada ustaz masuk Kristen, mana ada ustaz murtad, enggak ada. Saifuddin Ibrahim itu dikatakan oleh Al-Anfal, inna syarrat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi kalau Saifuddin itu, saya dulu berarti kafir adalah binatang yang paling buruk. Masuk Islam jadi manusia. Saifuddin Ibrahim dari manusia jadi tinggal dibalik begitu. Supaya yang mau jadi binatang malam ini tidak jadi. Nah, bersyukur ibu bapak dari lahir memang sudah manusia. Saya baru sempat jadi binatang, sekarang jadi manusia. Al-Anfal 55, inna syarrat dawabi illallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi derajat kafirun itu adalah binatang. Kalau mau protes jangan sama saya, sama Al-Quran. Kalau mau tanya kitab suci Kristen sama saya. Ini ada ayatnya yang kosong-kosong, ini ada angkanya tapi tidak ada kalimat. Lama saya sembunyi, 16 tahun saya sembunyikan. Bapak saya masuk Islam, dia bilang, kenapa dulu tidak ente bongkar, ini palsu. Kalau saya bongkar, saya tidak dapat gaji. Pendeta mana yang tahu kebohongan ini? Pendeta yang jam terbangnya sudah profesor. Nih, palsu semua. Silakan kalau ada pendeta lapor, silakan lapor saya. Ah, begitu lapor, muncul di TV. Orang Kristen yang tadinya tidak tahu akan jadi kosong gereja, dia ke Islam semua. Itu Manado, Pak Ketua. Manado sampai masuk Islam karena mereka sudah tahu. Untuk apa hidup dengan teori yang bohong? Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, tidak ada teori salah, praktik jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, kadangkala umat Islam salah. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'kilun. 8 tahun saya belajar Al-Quran, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Jadi saya masuk Islam ini karena takjub kepada Al-Quran. Soal kelemahan-kelemahan saudara muslim, silakan. Mau sholat kaki dibuka lebar-lebar, silakan. Mau jepit begini juga, silakan. Mau pakai gaya begini, silakan. Mau terbang 5 kali ke udara juga, silakan. Silakan. Semua gaya boleh dalam Islam. Apa-apa. Asalkan jangan mengganggu. Gamis yang dipakai bersih. Jangan ente sholat ini gamis sudah 50 hari, 50 malam tidak dicuci begitu. Takbir Allahu Akbar, mampus ya di samping. Sederhana, murah tapi bersih. Amin. Murah tapi bersih. Karena kebersihan adalah bagian daripada iman. Kemarin saya ceramah di Jakarta. Tanggal 11 Maret. Maulud Nabi. Jam 12 siang. Ini sound system sudah 50 orang yang ganti-ganti. Jadi waktu saya pakai, Allahu Akbar. Tolong diganti di sound system. Sudah bau tai kucing. Ya saya juga mulutnya bau, tapi ini memang kencang betul. Saya katakan begitu, tolong diganti. Bagaimana penceramah mau kosong, kena sedikit di sini. Astagfirullah. Memang betul-betul istighfar saya, Pak Ketua. Siapkan sound system terbaik, taruh di meja sini. Ini juga saya lihat malam ini kurang sempurna, tidak ada kopi lagi. Astagfirullah. Bagaimana ini kiai besar yang datang baru tidak ada kopi? Lain waktu ada kopi hitam di situ supaya panjang ini dakwah ini. Masuk. Udahlah, bersatulah, pulang kita ke rumah masing-masing. Subuh yang kunut mainkan kunut. Yang tidak kunut mainkan lebih cepat lebih bagus. Saya ikuti semua apa yang dikatakan ulama, inal ulama warasatul ambiyah. Apa yang Pak Ketua MUI katakan ikuti. Kalau ibu bapak mau selamat dunia dan akhirat, jangan pernah bermimpi antum taat kepada Nabi wa atiullah wa atiur rasul sementara tidak taat kepada ulama. Habib Rizik sudah pergi ke Saudi Arabia. Biarkan ulama yang komandoi kita. MUI katakan pilih Edi, kita pilih. MUI katakan pilih Jarot, jangan pilih. Yes. Nanti dikasih uang, bawa uang kepada ulama. Jangan tidak diambil, ambil Pak Haji. Ini Pak Haji, 1 miliar, ambil. Tapi bilang sama jemaah, jangan pilih, uangnya kita ambil. Supaya kapo itu kapir. Begini, ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau pendeta kasih Indomie, ambil. Indomie kan enak, subuh-subuh habis sholat dimakan. Enak, tapi bilang sama pendeta, mohon maaf pendeta, murtad sekarang dengan dulu beda. Kalau dulu cuma 1 biji, 1 dus boleh. Sekarang mesti 1 kontainer. Begitu pendeta kasih Indomie, kita bikin kios Indomie. Indomie al-Islami al-Barokah. Kenapa harus kalah dengan kafir? Ya bersatulah. Saya tidak datang ke masjid, begini cara sholat, begini lempar jumrah, begini tawaf sa'i. Tidak, itu ada bidang ustaz masing-masing. Saya datang sebagai motivator. Ibarat handphone, saya adalah charger. Mulai lemah, cas. Jadi saya tidak ada wewenang, tidak ada kompetensi, tidak ada spesialisasi dalam memberikan ilmu Islamiah, alamiah, amaliah. Jadi itu adalah kompetensi para ulama. Saya datang di sini berdiri sebagai sosok yang diberi petunjuk oleh Allah, merangkul semua Muslim. NU Muhammadiyah bersatu, rapatkan barisan. Lihatlah ekonomi kita sekarang hancur-hancuran. LGBT, narkoba, merajalela di mana-mana. Ini karena apa? Dari pertama pemilihan presiden, ditanya sama Pak Jokowi, bagaimana Pak kalau Bapak jadi presiden? Oh, gampang. Hah? Jangan pakai gampang, pakai insya Allah. Hah? Beliau juga mengucapkan insya Allah, tapi tidak pakai lam tasdid. Beliau mengucapkannya insya Allah. Dia tidak pakai lam tasdid, tapi beliau menggunakan wawu. Ini, jadi dengan hal-hal begitu, carilah pemimpin yang betul-betul mengenal Islam. Umpamanya nanti presiden ke depan, sebelum berpidato, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, udhulu fisilmi kafah. Wah, terangkan. Supaya pejabat yang kafir bisa masuk Islam. Kita Indonesia menjadi negara yang baldatu, toibatu, wa kopurrohim. Allahumma habib ilayna iman, wa zadi fi kulubina, wa kari ilayna al-kufra, wal busuk wal isyana, wa jalda bidar rasidin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahyai minhum wal amwat, innaka sami'un qari'un mujibun da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu lah kami berpasrah untuk diri dan jiwa kami, dan kepada-Mu lah kami serahkan seluruh pemimpin negara kami ini. Ya Allah, di depan mata kami akan menghadapi pilkada, pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden di tahun 2019. Kami umat yang beriman kepada-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kebijaksanaan dan keberanian di dalam hati kami ya Allah, agar tercipta negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa ghafururrahim, negeri yang diberkahi. Negara kami sadar ya Allah, bukan negara Islam. Negara kami adalah negara bangsa, tetapi dunia mengenal kami sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dan dengannya Engkau telah merahmati dan memberkahi bangsa ini ya Allah, dengan berlipat-lipat kekuasaan, kekuatan, harta, benda, sumber daya alam yang melimpah ruah. Tetapi kami yang hidup di dalamnya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kadangkala tidak tahu bersyukur ya Allah. Kami menjalin hubungan dengan orang-orang kafir dan kami terjerumus kepada kemunafikan. Kembalikan pejabat-pejabat kami ya Allah, agar mereka sadar bahwa hanya dengan kekuatan Islam mereka akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Bimbing kami semua. Sumatera Utara sedang menghadapi pesta demokrasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Tetap Sedapkan hati umatku yang ada di sini, ya Allah. Mereka merindukan pemimpin yang adil, bijaksana dan islami. Engkau melarang kami, ya Allah, dalam firmanmu untuk memilih dan mengangkat pemimpin kafir. Maka tetapkan hati kami semua, ya Allah. Kami yang benar-benar beriman tanpa ragu kepadamu, ya Allah. Sehatkan ulama-ulama kami, khususnya yang hadir malam ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia, di usia sepuh beliau ini, ya Allah. Hadir di tengah-tengah kami, hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya Allah. Hamba-Mu yang dhaif ini, hamba-Mu yang Engkau angkat dari lumpur kekafiran dan dosa, Engkau bersihkan dengan hidayah, rahmat dan petunjuk inayat-Mu. Ya Allah, biar hidayah ini menjadi asbab, menjadi penerang bagi orang-orang kafir, dan juga pemersatu ukhuwah Islamiyah bagi saudara-saudara muslim yang ada di Indonesia ini. Ampuni hamba-Mu yang banyak salah, ampuni kami semua, ya Allah. Berkahi pengurus masjid, badan kemakmuran Masjid Agung. Berkahi pemimpin yang ada, Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, terutama Bapak Kesra yang hadir bersama-sama dengan kami, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan umat-umat-Mu, ya Allah. Front Pembela Islam yang sudah mengundang hamba Habib Rizik Syihab yang ada di Mekah Al-Mukarramah, tuntun kami semua, ya Allah. Damaikan kami, berikan ketenangan kepada kami. Jangan sampai orang-orang kafir mengadu domba, memisahkan kami dengan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami di malam ini, sebab kami tidak tahu, ya Allah, apa yang akan terjadi esok hari. Panjangkan umur kami, limpahkan segala nikmat dan berkah-Mu bagi kami, ya Allah. Semua yang ada di Kota Tebing Tinggi ini senantiasa ada dalam rahmat, pengasihan dan berkah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani, wa na'udzubika minal azzi wal kasali, wa na'udzubika minal juhli wal bukhli, wa na'udzubika min ghulabati dayni kharijan. Senangkan kami, ya Allah, usaha kami berkahi. Usaha kami berkahi, ya Allah, semua jamaah-Mu yang masih berhutang oleh karena usaha-usaha yang dia jalankan dalam hidupnya demi mencapai kesuksesan iman dan kehidupan di dunia. Tuntun kami semua, ya Allah. Ya Allah, inilah kami, orang yang penuh kelemahan, banyak mengeluh tetapi sedikit beribadah kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, besok malam masih ada jadwal saya sampai tanggal 22. Saya tidak bisa panjang lebar berbicara malam ini karena saya belum istirahat. Pak Ketua, saya mau pulang istirahat dulu. Saya masih lelah menempuh perjalanan puluhan malam bawa mobil dari Jakarta. Jadi saya mau istirahat. Bagi jalanan memerlu apa yang berminat mendapatkan buku saya ini, silakan nanti ada di mobil Fortuner, ada istri saya yang akan melayaninya. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mendapati buku ini, ada di mobil. Saya berdakwah menggunakan ilmu. Jadi untuk membiayai dakwah saya dengan ilmu. Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Selama ini mindset mualaf minta-minta itu enggak betul. Kami datang membawa ilmu. Bagi yang berminat silakan ada di mobil Fortuner di samping masjid. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa. Allahu fal yatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum.